Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan jasmani, dan kesehatan akal fikiran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita dalam mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada surat Yusuf ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi' wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah dikisahkan dalam surat Yusuf sebelumnya bahwa ada skenario untuk membunuh, untuk melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, walaupun ada kisah ingin melenyapkan Nabi Yusuf, tapi menurut Syekh bahwa orang baik itu masih terlihat dari keputusannya yang berat menjadi menengah dan menjadi ringan. Dari keinginan untuk membunuh mati, kemudian membuang dia di hutan belantara yang tidak tahu bagaimana akhirnya, sehingga memasukkannya ke lubang di mana para pejalan kaki bisa lewat di situ, itu merupakan alternatif ketiga yang mencirikan bahwa saudara-saudara Yusuf masih memiliki niat baik. Kalaulah dia memiliki niat jahat, maka dia akan membunuh Nabi Yusuf dan itu selesailah kisahnya. Jadi di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi masih berhusnuzon dengan saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Dan pada ayat ini saudara-saudara itu berkata kepada Nabi Ya'kub, ayahnya, dan itu terlihat jelas kebohongannya di situ. Karena kalaulah dia orang yang jujur, maka dia tidak akan berkata wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ketika dia berkatakan saya betul-betul jujur, maka kata-kata betul-betul jujur itu menjadi tanda kutip. Kenapa dia berkata betul-betul jujur? Berarti ada sesuatu yang dia tidak jujur di dalam ungkapannya. Di studio telah hadir Ustaz Safiar, Ustaz Ardiansah, dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Zainal atas apa yang disampaikan di awal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kita jelaskan beberapa hari belakangan ini berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dipaparkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf yang mulia ini merupakan suatu kisah betapa seseorang itu akan berusaha untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan dengan berbagai macam sandiwara dan berbagai macam alasan, walaupun terkadang alasan itu ia ungkapkan dan dapat ditangkap dari alasan itu bahwa dia mengada-ngada. Nah, ketika ayat ini atau ketika saudara-saudara Yusuf yang 10 mengatakan bahwa mereka berlomba-lomba dan mereka meninggalkan Yusuf sehingga dimakan oleh serigala, ini adalah suatu alasan yang dapat ditangkap. Sebenarnya alasan itu adalah sesuatu alasan yang tidak logis dan menunjukkan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan itu adalah suatu dusta. Mengapa demikian? Karena ketika mereka berlari dan mereka sudah berjanji kepada ayah mereka, sewajarnya lah mereka untuk tidak berlari atau berlomba-lomba semuanya, 10-10 orangnya, begitu. Artinya kalaupun itu benar-benar terjadi, Nabi Yusuf itu benar-benar terjadi, dimakan oleh serigala, maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan janji mereka kepada ayah mereka sebelum mereka berangkat membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata mereka tidak berlomba-lomba dan mereka juga, Nabi Yusuf juga tidak dimakan oleh serigala, dan apa yang mereka lakukan dari menangis dan bersumpah di hadapan ayahnya, ini semuanya menunjukkan bahwa mereka betul-betul adalah orang-orang yang pendusta sehingga berbuat dan berkata-kata untuk meyakinkan ayah mereka. Sampai mereka mengatakan, walau kunna shadiqin, sekalipun ayah kami itu adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka sendiri mengklaim bahwa diri mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, ketika kita melihat dalam kehidupan seperti ini, mungkin dahulu ketika di pesantren sering sekali kita menjumpai anak-anak yang jahat itu suka berbohong, suka bersumpah, dan kadang-kadang dia suka berbuat sesuatu seakan-akan dia adalah orang yang sangat baik, tetapi ternyata di belakang semuanya itu ada kejahatan-kejahatan yang terselubung yang dia lakukan. Pernah suatu kejadian di pesantren dahulu, pengalaman, ada orang yang nampaknya baik sekali, pendiam, tetapi ternyata dia adalah orang yang suka mencuri barang-barang kawan-kawannya. Seakan-akan dia orang yang rajin dan pembersih, ternyata dia memiliki sifat-sifat buruk pada dirinya. Oleh karena itu, ini semuanya memberikan kita suatu pelajaran penting bahwa kita jangan pernah tergiur dan terpesona dengan penampilan orang atau dengan ungkapan dan kata-katanya. Mungkin itu tambahan. Iya. Memang kalau kita kaji saat ini, yaitu tentang nastabiq. Nastabiq ini asal katanya dari sabaqa, sibak, permainan, artinya berlomba-lomba. Memang banyak permainan yang kita mainkan di dunia ini, tapi janganlah sampai melupakan waktu sholat. Apabila adzan berkumandang, maka permainan itu janganlah diteruskan. Karena penghormatan demi penghormatan yang kita laksanakan itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena penghormatan ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada waktu adzan, pada waktu panggilan dan waktu yang sudah datang. Maka untuk itulah kita harus sebenarnya mempertahankan sehingga tidak sembarangan nanti apa yang menjadikan pikiran kita. Karena kalau menggampangkan sesuatu, itu akan menggampangkan juga dengan syariat yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi untuk itulah di dalam ayat ini juga bisa kita mengambil, terlepas dari cerita kebohongan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada orang tuanya. Ini adalah juga sebuah kasus. Ketika terjadi kebohongan itu, apabila diteruskan, maka kebohongan itu akan terus terjadi pada sebuah keluarga. Padahal orang tua rata-rata mengasihi semuanya. Karena Nabi Yusuf lebih dikasihi, karena pada waktu itu dia adalah orangnya yang masih kecil. Sehingga wajarlah Nabi Ya'qub alaihissalam itu menyayangi yang paling kecil ketimbang saudara-saudara yang lebih dewasa. Karena disebabkan di sini dikatakan watarokna Yusufa inda mata'ina. Seakan-akan rekayasa mereka ini mengatakan, kami tinggalkan Yusuf ditempatkan barang-barang kami. Fa akalahu dzibu. Ini adalah seperti yang sudah digariskan tadi, sudah melanggar janjinya kepada Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan pelanggaran demi pelanggaran itu sebetulnya tidak diniatkan oleh mereka. Memang sudah direncanakan apa yang ada yang terbenak di dalam hati mereka. Karena tidak sama. Karena orang yang sudah berbohong itu akan dikategorikan orang yang munafik. Apa yang dikatakannya di mulutnya tidak akan sama di dalam hatinya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansah. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah cukup menarik, dan Ustaz Fajrul. Kata Ustaz Fajrul, apabila sudah berbohong, dia munafik. Yes. Saya rasa kejam sekali itu, ya kan. Tapi ada juga Ustaz Ardiansah mengatakan, jangan tertipu dengan simbol dan lipstik. Jangan tertipu dengan penampilan bahwa dia itu rapi, rupanya pencuri kelas kakap. Nah, ini menarik ini Ustaz Sapiar, dan ayat kita pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk hiduplah bersikap jujur. Dan karena memang Nabi Muhammad itu bergelar, satu gelar dia adalah Al-Amin, yaitu Maha Jujur. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika diminta oleh kedua orang anak Nabi Shu'aib untuk menjadi pengayom di rumah tangga karena ayahnya begitu tua, wa inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Timbul pertanyaan ini Ustaz Safiar, karena banyak orang melihat asal muslim walaupun zalim tidak masalah. Kalau kafir dia adil itu menjadi masalah. Bagaimana Ustaz Safiar melihatnya dengan konteks kajian kita di ayat 17 dari surat Yusuf? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali yang ditanyakan Ustaz Zainal. Kalau prinsip kita seburuk-buruk orang maka dia yang seakidah sama kita. Ada juga bisa kita kiaskan orang jahat tapi berbuat salah, Ustaz. Tapi kalau orang yang apa? Orang yang apa buka aurat, dia hal yang biasa berbuat salah. Dengan simbol yang kayak gini, maka yakininlah bahwasannya orang yang beragama itu lebih bagus dibandingkan orang hanya simbolik dengan perbuatannya. Yeah. Ini pernah dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi pada buku juz yang pertama. Kalau orang mukmin dia berinfak masih diterima sama Allah. Tapi yeah, kalau orang yang tidak beriman itu sia-sia. Dia mau ngasih berapa di dunia nggak akan bermanfaat itu. Maka yang harus kita pelajarin di sini, jangan tertipu dengan rayuan, jangan tertipu dengan pesona bujukan-bujukan ataupun pemberian, tapi yakinilah dengan keimanan. Keimanan itu akan menentukan orang jauh buruknya, jujur atau tidaknya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak semua orang Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Indonesia dan berstatus muslim, tetapi kita menemukan tingkat korupsi di masyarakat Indonesia yang muslim ini sangat tinggi. Bahkan terkenal negara Indonesia adalah negara terkorup di dunia. Itu karena apa? Bukan karena keimanannya kepada Allah, tapi karena dia merupakan rapi tapi korup, berbicara tapi berdusta. Dia lebih layak disebut dengan seorang munafik daripada disebut sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahwa Allah adalah Tuhan dia, tahu betul bahwa hari kiamat adalah suatu kepastian, sehingga dia tidak akan melakukan korupsi, tidak akan berbuat baik karena harapan memilih suara atau memungut suara yang banyak. Dengan demikian, dari kisah ini jadilah seorang mukmin yang jujur, dan kita akan memilih mukmin yang jujur bukan sekedar Islam dengan cek kosong. Kita akan memilih orang yang adil walaupun kafir daripada orang muslim tapi melakukan kezaliman. Karena apa? Karena Allah telah melarang kezaliman pada dirinya, dan dia melarang umat manusia untuk melakukan kezaliman di antara sesama. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.